وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir kita sudah selesai dari pembahasan bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Terakhir yang kita baca adalah hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi ila akhiril hadis. Kita lanjutkan matan yang berikutnya sekaligus memasuki bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala babun minasy-syirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ih. Bab minasy-syirki, di antara bentuk kesyirikan, lubsul halqati, memakai gelang, wal khayti, dan tali, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, li raf'il bala'i aw daf'ih, untuk menolak bala' atau menangkalnya. Ini judul dari bab yang keenam, yang mana sebagaimana disebutkan oleh muallif pada bab, pada akhir bab sebelumnya, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan itu tafsir, penjelasan detail dari tarjamah bab yang kelima, dari judul bab yang kelima yaitu tafsir tauhid, akan dijelaskan pada bab-bab yang setelahnya, yaitu bab mulai bab yang keenam sampai bab yang terakhir dari kitab tauhid ini, itu sampai bab yang ke-66. Maka bab yang keenam ini diantara bentuk penafsiran dari makna tauhid. Judul yang disebutkan oleh muallif jelas, ya, beliau di sini menyebutkan tentang beberapa bentuk kesyirikan. Ini mulai merinci beliau. Kalau sebelumnya disebutkan syirik secara umum, bahwasanya syirik itu adalah diddut tauhid. Syirik adalah lawan dari tauhid. Disebutkan secara umum. Maka mulai bab yang keenam ini dan bab-bab yang setelahnya akan beliau sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang dalam agama ini. Kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Bentuk yang pertama dari kesyirikan, sebagaimana dijelaskan dalam judul bab ini, di antara bentuk kesyirikan adalah memakai halqah. Halqah itu adalah gelang. Segala sesuatu yang melingkar, yang dipakai di tangan, baik berupa, ya, logam, besi, atau tembaga, atau yang semisalnya. Wal khayt, khayt itu adalah tali, yang biasa juga dipakai di gelang, di tangan, tapi dalam bentuk tali. Wa nahwihima, dan yang semisalnya, yang bukan berupa gelang, bukan pula yang bukan berupa logam, dan bukan pula berupa tali. Misalnya berupa bebatuan, ya, gelang dari batu. Nah, niatnya, niat si pemakai atau tujuan dari si pemakai adalah raf'ul bala. Jadi memakai itu ada keyakinan tertentu dalam hatinya, ada i'tiqad, ada kepercayaan tertentu dalam hatinya ketika memakai gelang atau tali tersebut. Dia meyakini bahwasanya apa yang dia pakai dari gelang atau tali itu bisa menolak bala, menolak musibah, baik dalam bentuk penyakit, ya, atau gangguan sihir, dan yang semisalnya dari berbagai macam bentuk bala atau musibah. Raf'ul bala, menolak bala setelah bala itu terjadi, setelah bala itu turun. Maka raf' diangkat kembali. Itu makna raf'ul bala. Jadi raf'ul bala itu adalah ketika bala sudah turun, sudah terjadi, dirafa', diangkat, maksudnya adalah dihilangkan. Adapun dafa', ini sebelum qabla husuli al-bala. Jadi makna dua kata ini berbeda. Kalau rafa', raf'ul bala itu setelah bala terjadi, maka dihilangkan. Adapun daf'ul bala itu sebelum bala terjadi, maka dicegah. Ya. Baik keyakinan yang pertama maupun yang kedua, ketika seseorang memakai halqah, khayt, atau yang semisalnya meyakini dua hal ini, atau salah satu dari keduanya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadith. Kita baca dalil yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Qul, katakan, wahai Nabi, khitab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan, wahai Rasul, wahai Nabi, katakan kepada kaum musyrikin. Walaupun ini khitab ayat kepada Nabi, tapi juga berlaku kepada umatnya. Di sini akan dijelaskan oleh syarih nanti, bahasanya dalam ayat ini juga terdapat dalil disyariatkannya apa? Disyariatkannya untuk mengajak diskusi orang musyrikin. Itu dalam rangka untuk membantah mereka. Membantah kebatilan dan syubhat mereka. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya. Qul, katakan, wahai nabi, afara'aitum, terangkanlah kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian ibadahi selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki untuk mendatangkan dur, kemudaratan, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka mampu, apakah mereka berhala-berhala itu mampu untuk menghilangkan kemudaratan itu? Ini adalah istifham apa? Istifham ingkari, yang jawabannya tentu adalah tidak mungkin. Berhala-berhala itu tidak mungkin untuk bisa menghilangkan kemudaratan yang telah Allah datangkan, yang telah Allah turunkan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au aradani bi rahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih, dan jika Allah menghendaki untuk memberikan kepadaku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka berhala-berhala itu mampu untuk bisa menahan rahmat Allah? Sekali lagi, ini adalah istifham ingkari, pertanyaan yang memiliki makna apa? An-nafyu, penafian dan pengingkaran. Tidak mungkin berhala-berhala itu mampu mencegah datangnya rahmat Allah jika Allah sudah menghendakinya. Kemudian di akhir ayat Allah juga berfirman, Qul, katakan, wahai Nabi, wahai Rasul, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang mutawakil. Itu orang-orang yang bertawakal. Di sini terdapat faidah apa? Ifadatul hasr. Alaihi yatawakkalul mutawakilun. Siapa yang masih ingat dari mana faidah hasr ini bisa kita ketahui? Alaihi yatawakkalul mutawakilun maknanya apa? Alaihi, hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Siapa yang masih ingat? Ini serupa dengan ayat apa? Ada yang masih ingat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Ada kata-kata hanya. Sehingga beribadah dan meminta isti'anah, meminta pertolongan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tawakkal alaihi, hanya kepada Allah. Ini dalam ilmu nahwu sering disebut dengan apa? Taqdimu ma yastahiquhu at-ta'khir. Faidah hasr itu bisa kita ambil, bisa kita ketahui dari apa? Taqdimu ma yastahiquhu at-ta'khir. Mengedepankan sesuatu yang biasanya dikebelakangkan. Karena biasanya jumlahnya, tarkibnya, susunannya seperti ini. Yatawakkalu alaihi al-mutawakkilun. Jadi alaihinya itu diletakkan setelah fi'il. Fi'ilnya yatawakkalu. Alaihi ini muta'alliq terkait dengan fi'ilnya. Yatawakkalu alaihi ay alallah al-mutawakkilun. Tapi ketika yang harusnya dikebelakangkan itu dikedepankan, ya, alaihi yatawakkalu, maka ini memberikan faidah apa? Faidah al-hasr tadi. Al-hasr itu maknanya pengkhususan, ya. Sehingga tawakal hanya dikhususkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Asal kalimatnya atau asal jumlahnya bagaimana? Na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi ketika kanya itu dikedepankan, iyyaka na'budu, maka memberikan faidah apa? Al-hasr. Pengkhususan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita baca syarahnya. Sebelum kita masuk ke syarah, ya, sedikit perlu dijelaskan makna dari judul bab yang telah disebutkan tadi. Apa judul babnya? Minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'i. Di antara bentuk kesyirikan, di muallif langsung menyebutkan, di antara bentuk kesyirikan adalah memakai gelang, tali, atau yang semisal keduanya dalam rangka untuk menolak bala atau mencegahnya. Hal ini, barakallahu fikum, kesyirikan yang dimaksud di dalam judul bab ini adalah mencakup dua jenis kesyirikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nanti juga akan dijelaskan oleh syarih, bahwasanya kesyirikan yang dimaksud dalam judul bab ini mencakup dua bentuk kesyirikan. Baik yang berupa syirik akbar, syirik besar, maupun syirik asghar. Tergantung kondisinya. Nanti akan disebutkan rinciannya. Adapun min, ya, di awal judul bab, minasyirki, di situ maksudnya adalah min litab'id. Menunjukkan untuk sebagian saja. Di antara bentuk syirik, sebagian bentuk syirik. Ya, jadi tidak bentuk syirik tidak hanya ini, tapi ini hanya sebagian. Ini dalam ilmu lughah disebut dengan min at-tab'id. Maknanya adalah lit-tab'idiyah. Lalu bagaimana membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar? Ketika ada seseorang memakai gelang tadi. Ada seorang memakai gelang atau tali atau semisal dengan keduanya, ya, bisa dalam bentuk tadi gelang dari batu, batu giok misalnya, atau gelang magnet, ya, sebagaimana banyak yang beredar seperti itu, meyakini bahwasanya gelang tersebut atau magnet tersebut atau batu tersebut memiliki, ya, takdir, memiliki pengaruh pada badannya, pada kesehatannya dan semisalnya, ya. Maka kondisi orang yang memakai gelang-gelang seperti itu berbeda-beda, ya. Bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar, tergantung keyakinan pemakainya. Dijelaskan sebabnya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa memakai gelang, tali atau semisalnya dengan meyakini bahwasanya itu untuk menolak bala atau untuk mencegah turunnya bala? Kenapa sebabnya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana lubsu hadhil asya' minasyirik. Dan memakai benda-benda seperti ini adalah di antara bentuk kesyirikan. Li'anna kulla man athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyan wala qadariyan faqad ja'ala nafsahu syarikan ma Allah. Ya, dijelaskan sebabnya. Karena bahwasanya setiap orang yang menetapkan suatu sebab, ya, menetapkan sesuatu sebagai sebab, gelang dia yakini sebagai sebab untuk menyehatkan badannya. Anaknya sakit, supaya tidak sakit dia pakaikan gelang dari logam tertentu. Dia meyakini bahwasanya logam itu akan bisa menghilangkan penyakit yang ada pada anaknya. Ini dia menetapkan sesuatu sebagai sebab, ya, dalam hal ini sebagai sebab kesembuhan, dalam keadaan tidak ada bukti bahwasanya apa yang dipakainya itu adalah sebab kesembuhan. Maka kaidahnya, ini antum catat baik-baik, bahwasanya setiap yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari kauni, maka dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ana ulang, ini kaidahnya, kaidah penting yang harus kita pahami baik-baik. Bahwasanya li'anna kullaman athbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyan wala qadariyan. Bahwasanya setiap orang yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, setiap orang yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Qadari juga bisa disilakan dengan kauni, maknanya sama. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari atau kauni, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah, maka dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Perkaranya bukan perkara ringan, bukan perkara remeh, bukan perkara sepele, bahkan ini adalah perkara besar, ya. Sehingga kita harus berhati-hati ketika meyakini atau menetapkan sesuatu sebagai sebab atau tidak. Ya. Nah, maka seseorang yang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah jadikan sebagai sebab, ya, baik secara syar'i maupun qadari, kauni, maka hakikatnya dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Karena menentukan sesuatu sebagai sebab ataukah tidak, itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau secara syar'i, nah, berarti terkait dengan syariatnya, atau secara qadari, terkait dengan hukum kauniyah yang Allah telah tetapkan. Contohnya, famatsalan, diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin. Misalnya, sebab dalam ya, sebab itu ada dua jenis yang dibenarkan secara syar'i. Sebab yang dibenarkan secara syar'i itu ada dua jenis, sebab syar'i dan sebab kauni. Itu sebab yang dimubahkan, yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua jenis. Yang pertama sebab syar'i. Misalnya apa? Membaca Al-Fatihah, qiraatul Fatihah untuk meruqyah. Meruqyah suatu penyakit. Diyakini bahwasanya qiraatul Fatihah itu, membaca Al-Fatihah sebagai sebab untuk kesembuhan penyakit. Maka yang seperti ini adalah sebab syar'i yang memang dibenarkan secara syariat. Ada dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika sekelompok sahabat radhiyallahu taala anhum sedang mengunjungi suatu kampung, maka di kampung itu kepala kampungnya atau pemimpin kaum tersebut disengat oleh binatang berbisa. Maka ketika diobati, dicarikan obat, tidak sembuh-sembuh. Maka ada perwakilan dari penduduk kampung itu yang menemui sekumpulan sahabat itu, meminta untuk meminta pertolongan. Apakah ada di antara mereka, di antara sahabat itu yang punya kemampuan untuk mengobati? Maka ada salah seorang sahabat yang menawarkan bantuannya. Maka dibacakanlah Al-Fatihah kepada pemimpin kaum tersebut yang tersengat tadi. Maka seketika itu pula sembuh sengatannya, dan seolah-olah dia tidak terkena sengatan sedikit pun. Dia langsung bisa berdiri dan berjalan seperti sedia kala. Ini hadis yang sahih. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah itu termasuk sebab untuk kesembuhan penyakit. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini diceritakan oleh para sahabat ketika sudah sampai ke Madinah. Cerita mereka kepada Rasulullah. Maka Rasulullah membenarkan hal tersebut. Bahwasanya memang Al-Fatihah merupakan sebab kesembuhan penyakit. Adapun sebab yang sifatnya qadari kauni. Ini misalnya dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa aklul mushil sababun hissiyun lintilaqil batn. Memakan atau mengkonsumsi obat pencahar, ini beliau menyebutkan contoh ini, merupakan sebab hissi yang digunakan untuk mengobati penyakit ya, perut, penyakit pencernaan. Mungkin yang beliau maksud adalah penyakit sembelit. Ya. Minum obat pencahar, maka bisa memberikan pengaruh, bisa mengobati penyakit tersebut. Maka yang seperti ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis atau dalil syar'i, tapi didapati melalui cara apa? Li'annahu yu'lam bit-tajarib. Hal ini diketahui dari apa? At-tajarib. Tajarib itu bentuk jamak dari tajribah. Itu percobaan, penelitian, eksperimen yang memang diakui secara ilmiah. Misalnya, kalau orang masyarakat tradisional kita, orang Jawa biasanya kalau ada orang sakit perut, ya diare, makan obat herbalnya itu daun jambu misalnya. Daun jambu biji. Ada yang pernah nyoba? Kalau anak sendiri pernah nyoba dan terbukti memang. Ya, terbukti. Yang demikian ini diketahui melalui cara apa? Tajarib tadi. Atau tajribah. Percobaan dan penelitian. Dan memang terbukti. Ya. Atau obat-obat yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin tentang tajribah ini. Manakah tajribah yang dibenarkan, yang bisa diakui secara ilmiah, mana yang tidak. Ya. Akan disebutkan syarat-syaratnya. Kemudian beliau menyebutkan, menjelaskan tentang kondisi manusia terkait dengan sebab. Ini tadi kan sebab-sebab ya. Kita membahas tentang apa? Membahas tentang sebab. Ada sebab syar'i dan sebab qadari. Qadari tadi maknanya atau istilah lainnya apa? Kauni. Ya. Manusia ini juga berbeda-beda kondisinya. Maksudnya tawaif. Kelompok-kelompok dalam Islam ini juga berbeda-beda di dalam menyikapi tentang sebab dan musabab. Kita sering mendengar istilah as-sabab wal musabab. Sebab itu sesuatu yang menimbulkan terjadinya al-musabab. Jadi al-musabab itu sesuatu yang terjadi yang diawali dengan adanya sebab. Dan keduanya ada keterkaitan. Sebab dan musabab. Ya. Atau bisa diistilahkan juga sebab akibat. Ya. Di sana qaidah al-sunnah wal-jamaah adalah idza khalaqallahu syai' atau idza qadarallahu syai' khalaqa asbabahu. Jika Allah menakdirkan sesuatu, maka Allah mentakdirkan sebab-sebabnya. Karena memang di antara hikmah Allah, Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya dengan sebab-sebab. Ya. Maka ketika Allah mengendaki terciptanya sesuatu dari makhluknya, maka Allah menciptakan sebab-sebabnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wan nasu fil asbabi tarafan wa wasat. Manusia dalam hal sebab itu ada dua kelompok ekstrim, ada kutub ekstrim dan satu kelompok pertengahan. Dua kutub ekstrim tadi adalah menyimpang, adapun yang pertengahan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kutub ekstrim yang pertama, yaitu kelompok ekstrim yang pertama, yang menyimpang dalam hal sebab ini tadi, adalah man yungkirul asbab. Kelompok yang mengingkari sebab. Ini perlu kita bahas agar kita mengetahui kondisi ya, di mana kita hidup. Man yungkirul asbab. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengingkari sebab. Wahum kullu man qala binafyi hikmatillah. Yaitu setiap kelompok yang berpendapat atau di antara akidahnya adalah menafikan hikmah Allah. Menafikan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Di antara hikmah Allah adalah khalaqal asbab ala khalaqal asya' bi asbabiha. Menciptakan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Dan ada keterkaitan antara sebab dan musabab tadi. Siapa kelompok yang pertama ini? Kelompok yang mengingkari sebab, kal jabriyah. Kelompok jabriyah. Ini kelompok yang ekstrim. Mereka menolak sebab. Ya, menolak sebab. Jabriyah, kelompok yang masyhur. Yang mengingkari bahwasanya manusia atau makhluk itu punya kehendak. Ini di antara keyakinan mereka. Dan mereka mengingkari sebab. Ya. Manusia ini tidak punya kehendak. Segala sesuatu yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Ya. Jadi mereka menafikan kehendak pada makhluk. Menafikan perbuatan pada makhluk. Nah. Kelompok yang kedua adalah kelompok wal asy'ariyah. Kelompok asy'ariyah. Atau kelompok asy'airah. Ini juga kelompok yang menyimpang dalam hal sebab ini. Dalam permasalahan sebab ini. Dan mereka termasuk kelompok yang mengingkari sebab walaupun dikemas dengan syubhat yang agak membingungkan. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah ini punya syubhat yang harus kita pahami dengan jeli untuk bisa memahami bahwasanya syubhat itu adalah syubhat yang batilah. Karena mereka mengatakan ya, sesuatu itu atau dalam hal al-kasab misalnya, dalam hal perbuatan makhluk, perbuatan manusia. Manusia ini kalau al-sunnah nanti akan dijelaskan al-sunnah ya. Keyakinan i'tiqad al-sunnah terkait sebab ini, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan perbuatan. Misalnya Ana mengambil gelas ini. Ya, mengambil gelas. Tangan Ana bisa memegang gelas dan mengangkatnya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Tentunya sebab yang pertama adalah ada iradah. Ada kehendak dalam hati Ana untuk mengambil gelas ini dan mengangkatnya. Memegang gelas ini dan mengangkatnya. Kehendak tidak cukup kalau tidak punya kudroh. Apa makna kudroh? Kemampuan. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat berupa kudroh. Kesehatan. Ya, kekuatan pada tangan untuk bisa mengangkat. Kalau orang lumpuh, kira-kira bisa tidak mengangkat? Walaupun dia punya iradah, punya kehendak. Saya ingin mengangkat gelas ini. Tapi dia lumpuh tangannya. Habis stroke misalnya. Mati separuh. Ya, atau mati total misalnya. Lumpuh total. Tidak mungkin bisa mengangkat gelas ini. Karena tidak punya kudrah. Nah, hati-hati. Kalau keyakinan Asyairah bagaimana? Asyairah menetapkan adanya iradah tadi. Bahwasanya manusia atau makhluk punya kehendak. Beda kalau Jabriyah terang-terangan menetapkan bahwasanya atau meyakini bahwasanya manusia tidak punya kehendak. Jadi permisalan manusia menurut mereka dalam kehidupan dunia ini beramal itu seperti orang yang diikat kedua tangannya dan kedua kakinya kemudian didorong masuk ke tengah laut, ke tengah samudra, kemudian disuruh berenang. Jadi diikat kaki dan tangannya diceburkan ke laut, ayo kamu renang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini keyakinan orang Jabriyah. Ya. Adapun Asyairah masih menetapkan adanya apa? Iradah. Menetapkan adanya kehendak pada makhluk. Dan menetapkan adanya kudroh. Tapi mereka meyakini bahwasanya kudroh tersebut tidak berpengaruh pada fi'il. Tidak berpengaruh pada perbuatan. Inilah titik perbedaan antara Asyairah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia punya iradah, kehendak, punya kudroh, dan kudroh itu memiliki taksir, pengaruh pada perbuatan. Dan itu yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Ya. Saya punya kudroh, maka dengan kudroh itu bisa mengangkat gelas ini. Dan kita meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iradah manusia, kudroh manusia, dan fi'il manusia itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Jadi segala yang terjadi pada diri kita ini, diri makhluk secara umum, adalah ciptaan Allah. Kehendak kita, kudroh kita, perbuatan kita, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi Asyairah tadi berbeda. Keyakinan mereka, ya, bahwasanya kudroh itu tidak memberikan pengaruh langsung kepada fi'il. Contoh yang lain, yang sesuai dengan akidah mereka. Api. Api sifatnya panas. Kalau suatu benda dimasukkan ke dalam api, maka bendanya bagaimana? Bendanya bagaimana? Terbakar. Karena api punya sifat panas. Ya? Punya kekuatan untuk membakar. Kekuatan panas tadi. Ahlus Sunnah meyakini api adalah makhluk. Kekuatan yang ada dalam api, kekuatan panas yang bisa membakar, itu juga makhluk. Allah ciptakan pada api tadi. Ketika ada benda masuk ke dalam api, maka terbakar. Dengan sebab itu. Adapun Asyairah tidak demikian meyakini. Api, ada kekuatan panas, tapi kekuatan panas itu tidak ada pengaruh pada benda yang dimasukkan ke dalam api tadi. Ini titik perbedaan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga Al-Asyairah termasuk apa? Termasuk kelompok yang mengingkari sebab. Karena mereka meyakini tidak ada keterkaitan langsung antara sebab dan musabab. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Walaupun tidak terang-terangan seperti Jabriyah. Mereka kemas dengan syubhat yang rumit. Kelompok yang kedua, atsani. Man yaghlu fi itsbatil asbab hatta yaj'alu ma laisa bisababin sababan. Yaitu kelompok atau barang siapa yang berlebihan di dalam menetapkan sebab-sebab sampai menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kalau kelompok yang pertama, ekstrim kiri, mengingkari sebab. Kelompok yang kedua, ekstrim kanan, menetapkan sebab tapi berlebihan. Yang bukan sebab, ditetapkan juga sebagai sebab. Waha'ula hum amatul khurafiyin minas sufiyah wa nahwihim. Maka mereka ini adalah kelompok al-khurafiyin. Ya, kelompok yang termasuk golongan yang kedua ini, yang berlebihan di dalam menetapkan sebab ini khurafiyin. Kelompok orang-orang ahli khurafat dari golongan sufiyah dan yang semisal mereka. Dan yang semisal mereka. Ini banyak mereka. Dinukilkan dari mereka ini hal-hal yang sangat mengherankan. Ya. Sangat tidak masuk akal. Menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Ya. Adapun golongan yang ketiga, yaitu golongan yang pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Tsalits man yu'minu bil asbab wa ta'siratiha. Ini Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu beriman kepada sebab dan pengaruhnya. Bahwasanya sebab itu punya pengaruh. Ya. Beriman kepada sebab dan pengaruh-pengaruhnya. Walakinnahum la yuthbituna minal asbab illa ma asbatahu Allahu subhanahu wa rasuluh. Akan tapi mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menetapkan sebab kecuali sebab yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana sababan syar'iyan au qadariyan, kaunian. Baik sebab jenis yang pertama, sebab syar'i, maupun jenis yang kedua, sebab kauni, qadari. Wala syakka anna haula humul ladzina amanu billahi imanan haqiqiyan wa amanu bihikmatihi. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya kelompok yang ketiga ini, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki. Mereka beriman kepada hikmah Allah, haitsu rabatul asbab bi musabbabatiha, yaitu mereka mengaitkan antara sebab dan musabab. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang dua bentuk kesyirikan pada orang yang memakai gelang ini tadi, meyakini sebagai penolak bala atau pencegah turunnya bala. Beliau berkata, walubsul halqati wa nahwiha, memakai gelang atau yang semisalnya dengan keyakinan seperti ini tadi, ini i'taqada labisuha annaha mu'athiratun binafsiha dunallahi, fahuwa musyrikun syirkan akbar fi tauhidir rububiyah. Yang jelas, memakai gelang tadi, memakai tali tadi, atau yang semisalnya, itu bukan sebab untuk menolak bala. Tidak ada dalilnya secara syar'i dan tidak ada bukti secara ilmiah yang membenarkan hal tersebut. Sehingga itu jelas bukan sebab. Sekarang tinggal hukumnya, tinggal membahas hukum orang yang melakukan hal itu. Maka dirinci ada dua bentuk hukum pada orang yang memakai gelang dengan keyakinan tadi. Karena sekarang banyak beredar, ikhwan fillah, ya, gelang-gelang seperti itu. Gelang obat, atau ada istilah lain enggak? Gelang apa? orang-orang kufar meyakini memakai gelang giok diyakini dengan keyakinan tertentu dari batu giok itu atau gelang-gelang dari magnet. Ya. Ada gelang yang jika dipakai itu diyakini akan memancarkan aura dari dalam tubuhnya. Wallahu alam, aura apa? Itu bukti, mana buktinya? Ya. Tidak ada bukti ilmiah yang membenarkan hal itu. Ya. Ada apa istilah lain? Gelang apa? Apa? Keyakinannya apa? Itu dari biji, bijinya dari apa? Terbuat dari apa? Batu-batuan. Keyakinannya apa kalau pakai itu? Melancarkan aliran darah. Ya. Di antara keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Ya. Maka pelakunya, hukum pelakunya ada dua bentuk. Jika pemakainya meyakini bahwasanya gelang tersebut atau yang dia pakai tersebut memberikan pengaruh secara zatnya bukan berasal dari Allah, itu dia meyakini bahwasanya yang dia pakai itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah, maka yang seperti ini musyrikun syirkan akbar. Syiriknya syirik akbar. Fi tauhidir rububiyah. Ya, menyekutukan Allah dalam permasalahan rububiyah. Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan ghairah. Karena dia meyakini bahwasanya ada di sana pencipta lain selain Allah. Karena dia meyakini gelang tersebut bisa menimbulkan pengaruh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah. Ya. Yang seperti ini syiriknya syirik akbar waliyadu billah. Bentuk yang kedua, wa in taqada annaha sababun walakinahu laisa mu'assiran binafsih fahuwa musyrikun syirkan asghar. Barang siapa yang meyakini bahwasanya yang dipakai tadi itu hanya sebagai sebab, Allah pencipta, Allah satu-satunya pencipta, tapi gelang ini sebagai sebab, sebab kesembuhan, sebab yang semisalnya itu, tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tapi pengaruhnya diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini syirik asghar. Syiriknya syirik kecil. Li'annahu lamma taqada annahu annama laisa bisababin sababan faqad syaraka Allah ta'ala fil hukmi lihada syai' bi'annahu sabab wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan. Karena ketika dia meyakini bahwasanya sesuatu tadi sebagai sebab, padahal bukan sebab, padahal hakikatnya bukan sebab, maka dia telah menandingi Allah di dalam menghukumi sesuatu tersebut sebagai sebab. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya. Kemudian baru dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin tentang bagaimana tariq, metode untuk mengetahui sesuatu ini sebab yang dibolehkan dalam agama ataukah tidak. Wa tariqul ilmi bi anna syai'a sababun. Cara atau metode untuk mengetahui atau menentukan sesuatu sebagai sebab itu ada dua cara. Yang pertama, imma an tariqis syara', melalui jalan syariat. Ya. Melalui jalan syariat. Wa dzalika kal 'asal. Contohnya madu. Contohnya madu. Kita meyakini bahwa madu itu obat. Bisa menyembuhkan penyakit biidznillah sebagai sebab kesembuhan. Dalilnya apa? Buktinya apa? Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya madu itu mengandung obat, yaitu sebab kesembuhan. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-69 Allah taala berfirman, "Wa fihi syifaa'ul linnas." Fihi syifaa'ul linnas. Di dalamnya, yaitu di dalam madu terdapat syifaa'un, obat linnas bagi manusia. Sehingga jelas di sini ada dalilnya. Begitu pula membaca Al-Qur'an, wa qira'atil Qur'an fiha syai'un fiha syifaa'un linnas. Membaca Al-Qur'an ada obat bagi manusia. Baik obat yang sifatnya untuk mengobati penyakit hissi. Penyakit hissi itu penyakit yang menimpa jasad. Contohnya tadi kisah sahabat tadi. Al-Quran bisa dipakai untuk meruqyah racun, ya, penyakit yang timbul karena tersengat binatang berbisa. Bisa juga Al-Quran itu merupakan sebab obat, ya, sebab kesembuhan untuk mengobati penyakit maknawi, penyakit hati, gelisah, gundah, ya, sedih, nah, tidak adanya ketenangan dalam hati, ya, rasa was-was dan sebagainya. Itu semua penyakit-penyakit hati, begitu juga penyakit kiber, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sombong, dan semisalnya, itu obatnya adalah dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dipakai, merupakan sebab untuk apa? Obat penyakit hissi, penyakit yang menimpa jasad, begitu juga untuk mengobati penyakit maknawi, yaitu penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Ya, di sini disebutkan secara sharih, secara tegas bahwasanya obat itu, bahwasanya Al-Qur'an itu mengandung obat atau merupakan obat. Ini cara yang pertama dari jalan syariat. Jalannya kedua, wa imma an tariqil qadar. Dari qadar itu dari kama idza jarrabna hadza syai'a fawajadnahu nafi'an fi hadzal alam awil marad. Qadar itu dengan meneliti, ya, dengan melakukan percobaan atau eksperimen atau semisalnya. Sebagaimana jika kita mencoba sesuatu, maka kita mendapati sesuatu tersebut bermanfaat untuk mengobati suatu penyakit. Banyak contohnya. Kalau orang-orang herbalis tahu, banyak itu contohnya. Ya. Yang lagi tren sekarang misalnya apa? Daun kelor. Ya. Daun kelor setelah diteliti, ternyata khasiatnya banyak. Masya Allah. Ya. Bisa mencegah penyakit kanker dan sebagainya. Dan itu sudah teruji. Ya. Sudah terbukti, diteliti betul secara ilmiah. Bahkan orang-orang kafir juga menelitinya dan membuktikannya. Atau contoh-contoh yang lain. Ya. Itu didapati melalui apa? Melalui jalan qadar tadi, kauni. Yaitu melalui percobaan dan penelitian. Walakin la buddha. Akan tapi kita harus mengetahui pedomannya, aturannya. Walakin la buddha ayyakuna atharuhu zahiran mubashiran kama lawiktawa bin nari fabari'a bidhalika masalan. Akan tapi harus pengaruhnya itu bisa diketahui secara zahir. Bisa diketahui secara zahir, pengaruhnya itu terbukti secara zahir. Beliau menyebutkan contoh yang sangat jelas, misalnya berobat dengan cara kai. Kai itu menempelkan besi panas ke bagian anggota badan yang sakit untuk menyembuhkannya. Ini jelas, pengaruhnya jelas. Besi panas dipanaskan, ditempelkan ke bagian tubuh yang sakit. Ya, walaupun rinciannya sudah pernah kita sebutkan, ya, hukum asalnya makruh. Tapi dibolehkan dalam syariat jika memang dibutuhkan. Fahada sababun zahirun bayyin. Makanya seperti ini, sebab yang jelas, pengaruhnya jelas. Wa innama qulna hadha li'alla yaqula qa'il. Kita mengatakan hal ini, yaitu syarat ini tadi, asarnya, pengaruhnya harus jelas dan terbukti secara ilmiah, agar jangan sampai ada yang mengatakan inna atau ana jarabtu hadza wa intafa'tu bihi wa huwa lam yakun mubashiran. Jangan sampai ada orang yang memakai gelang seperti tadi atau tali tadi atau yang semisalnya dari bebatuan dan semisalnya, kemudian dia mengatakan saya mencoba sendiri, saya pakai lo ini dan ternyata penyakit saya sembuh betul. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah bisa disebut sebagai tajribah? Bisa disebut sebagai percobaan yang diakui? Maka jawabannya tidak. Karena pengaruhnya tidak bisa terbukti secara ilmiah. Tidak bisa tampak jelas. Pengaruhnya bagaimana? Cuma batu kok. Iya. Atau logam. Apa pengaruhnya ke melancarkan pembuluh darah? melancarkan aliran darah. Tidak ada bukti yang jelas. Wa huwa lam yakun mubasyiran, yang seperti ini tidak bisa buktinya atau pengaruhnya tidak langsung. Kal halqah, seperti gelang tadi. Faqad yalbasuha insan wa huwa ya'taqid annaha nafi'ah, bisa jadi ada orang memakai gelang seperti itu, ada keyakinan dalam hatinya gelang itu akan bisa memberikan manfaat. Fayantafi'u li'anna lil-infi'al an-nafsi li-syai atharan bayyinan. Beliau jelaskan, kenapa terkadang ada orang seperti itu? Memakai gelang, padahal gelangnya sendiri tidak ada pengaruh sebenarnya. Tapi ternyata penyakitnya bisa sembuh. Yang seperti ini terjadi karena lil-infi'al an-nafsi itu ada pengaruh. Sugesti yang muncul pada diri seseorang itu bisa memberikan pengaruh. Orang sakit, kalau punya semangat untuk sembuh, semangat sembuhnya kuat, bisa jadi dia sembuh tanpa berobat. Ini banyak terjadi kasus. Ya. Beda dengan orang sakit, tapi semangat sembuhnya ya, kecil. Tidak ada semangat dia, putus asa untuk sembuh. Itu biasanya penyakitnya akan semakin parah, semakin kronis. Sehingga memang infial nafsi itu, sugesti dalam jiwa, itu memberikan pengaruh. Dan ini dibenarkan dalam syariat. Infial nafsi, sugesti, itu dibenarkan dalam syariat. Istilah syariatnya itu tafa'ul, bisa. Ya. Optimis. Ya. Rasa optimis tadi ya, apa kalau dibahasakan. Nah, punya semangat, optimisme. Maka ketika seorang memakai gelang tadi, walaupun gelangnya tidak ada pengaruh, tapi karena sugestinya, gelang ini memberikan manfaat, maka akhirnya dia bisa sembuh. Faqat yaqra insanun, contoh yang lain misalnya, orang yang terkena gangguan sihir, atau terkena gangguan jin. Ya. Ini, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan contoh infial nafsi tadi, sugesti dalam jiwa. Rasa optimis dan keyakinan tertentu. Orang yang terkena sihir atau terkena gangguan jin, diruqyah. Ada dua orang yang meruqyah. Yang pertama, si A meruqyah tidak berhasil. Kenapa? Faqad yaqra insanun ala maridin fala yartahu bihi. Ada orang sakit, dibacakan ruqyah padanya, ruqyahnya tidak memberikan pengaruh. Karena si sakit tadi tidak percaya kepada orang yang membaca ruqyah ini. Tidak meyakinkan orang ini. Ya. Sehingga tidak memberikan pengaruh. Thumma ya'ti akhar ya'taqid anna qira'atahu nafi'ah. Kemudian si B datang. Meruqyah juga. Meruqyah fayaqra alaihi al-ayah nafsaha. Bisa jadi membaca ayat yang sama sebagaimana yang dibaca dengan si A. Ternyata si sakit tadi bisa sembuh. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya bacaan si B ini memberikan pengaruh. Bisa memberikan manfaat. Dia yakin, optimis dengan si B tadi. Bacaannya bisa memberikan pengaruh. Jadi infial nafsi itu bisa memberikan pengaruh pada diri seseorang. Bisa jadi penyakitnya hilang atau dia merasakan penyakitnya berkurang. Kadzalikal ladzina yalbisunal hilaq wa yarbitunal khuyut. Begitu pula orang yang memakai gelang-gelang ini tadi. Mengenakan gelang atau mengaitkan tali temali dalam di pergelangan tangannya. Qad yahusuna bikhifatil alam awindifa'ihi awirtifa'ihi bina'an ala atiqadihim naf'aha. Bisa jadi dia merasakan penyakitnya menjadi berkurang. Atau dia bisa terhindar dari macam-macam penyakit. Atau penyakit yang sudah ada, yang sudah dia rasakan, hilang. Ini semua bisa terjadi karena i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Wa khiffatul alam liman i'taqada naf'atil kal halqah mujarradu syu'urin nafsi. Padahal berkurangnya rasa sakit itu, ketika dia memakai gelang, tali dan semisalnya itu, hanya sekedar apa? Perasaan pribadinya saja. Hanya sekedar apa? Syu'ur nafsi. Perasaan dia saja. Hakikatnya gelang tadi tidak ada pengaruh. Tapi karena perasaan saja, keyakinan dia saja, maka dia merasakan rasa sakitnya berkurang. Wa syu'ur an-nafsi laisa tariqan syar'iyan li'itsbatil asbab. Dan ini perlu digarisbawahi, bahwasanya perasaan, ya, sekedar perasaan itu bukan merupakan metode syar'i untuk menetapkan sesuatu sebagai sebab. Jadi harus ada buktinya, terbukti secara ilmiah. Buktinya jelas, konkret, ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya sekedar perasaan-perasaan saja. Kama annal ilham laisa tariqan litasyri', sebagaimana ilham itu juga bukan merupakan metode di dalam menentukan syariat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin mukaddimah dari pembahasan kita di bab yang baru ini, bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima tiraf'il bala'i au daf'i. InsyaAllah kita akan baca syarahnya pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.